بسم الله الرحمن الرحيم. Itu ada di Quran surah kedua ayat 222. Ini. Quran surah kedua ayat 222 di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah akan mencintai cinta orang-orang yang berusaha untuk taubat dan selalu membersihkan atau menyucikan dirinya. Yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Anda berdoa setiap wudu, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Minat tawwabin minal mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kalau wudu Anda bagus, taubat Anda benar, Anda tinggalkan maksiat, Anda raih taat kepada Allah, maka cinta Allah akan Anda raih. Itu poinnya. Yang dahsyat, kalau cinta Allah sudah kita raih, maka yang pertama Allah berikan bagi kita semua adalah ampunan dari semua dosa. Semua dosa diampuni. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 31. Dosa sebesar apapun, walaupun israf dalam dosa. Quran surah 39 ayat 53. Perhatikan rumusnya. Saya berakhir di sini. Qul, Quran surah 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, ikuti saya, ikuti Nabi. Di bagaimana Nabi beraktivitas dalam kehidupan, termasuk wudhunya ikut Nabi. Kalau Anda bisa melakukan itu, perhatikan, ini persamaannya. Perhatikan, yuhibbukumullah. Maka cinta Allah akan diberikan kepada Anda. Nah, saat Allah mencintai seorang hamba, apa yang diberikan? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Selesai. Jadi kalau kita wudunya benar, perbaiki wudu lagi, perbaiki wudu lagi, perbaiki wudu lagi, taubat, taubat, mutatahhir, mutatahhir, masya Allah. Itu diantara tanda dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak ibu ingin berusaha meraih cinta Allah, Anda dicintai pasangan hidup, bahagianya luar biasa. Kenapa tidak ada yang ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ada yang tidak punya dosa di sini? Boleh angkat tangan? Yang sedikit? Yang banyak? Lalu saking banyaknya gak bisa angkat tangan kan? Dan sekarang diberikan peluang untuk diampuni dosa. Kenapa tidak kita raih? Bahkan israf. Israf itu dosa paling tinggi. Boros. Boros dalam dosa. Jadi semua pengen diraih. Kalau ini bohong saja, ini mencela saja, ini pukul saja. Kalau yang ini, kalau ada orang berbuat dosa belum dia kerjakan, kayaknya kurang. Mas, sudah pernah mukul orang? Belum saya. Tuh ada di sana. Mana? Tetangga. Oh, masya Allah. Jadi kalau belum melakukan dosa, gatal tangannya. Tiba-tiba dia ingin kembali, maka ada jalan untuk kembali di Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hey, katakan Muhammad pada hamba-hamba Allah yang banyak dosanya berlebih, jangan putus asa dari rahmat Allah. Caranya salah satunya ini, taubat dan perbaiki dalam wudu. Jelas di sini?